إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan pelajaran kita kitab tauhid babun ma jaa fi at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abada. Bab ma jaa fi at-taghlid, apa-apa yang datang dalilnya tentang taghlid, ya, larangan yang keras, ya, keras karena di situ ada ancaman yang keras terhadap yang melakukannya. Fiman abadallah, terhadap siapa yang beribadah kepada Allah inda qabrin qabri rajulin saleh, ya, di sisi kuburan orang yang saleh. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepada orang tersebut, ya, kalau beribadah kepada Allah saja, dia ikhlas karena Allah, ibadahnya ikhlas, tapi di sisi kuburan orang saleh ini dilarang, ya, lalu bagaimana kalau ternyata dia beribadah kepada selain Allah, nasallahu alaihi. Kita sudah membaca tiga hadis, ya. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengisahkan bahwasanya beliau melihat di Habasyah Ethiopia saat ini, ya, gerejanya itu dalam keadaan, ya, di situ terdapat gambar-gambar patung-patung dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ulaika, ya, boleh juga dibaca ulaiki, ya, karena beliau bicara kepada Ummu Salamah. Idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini yaitu orang-orang Nasara, ketika ada orang yang saleh atau hamba yang saleh wafat di antara mereka, mereka membangun, ya, masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, ya, dan memasang gambar-gambar dan patung-patung. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ya. Atau boleh kita baca ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka inilah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menggabungkan antara dua kejelekan. Kejelekan yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan, dan akan kita jelaskan nanti dari kalam Syekhul Islam tentang makna membangun masjid di sini. Dan yang kedua, mereka memasang gambar-gambar dan patung-patung. Ini hadis yang pertama. Tafakun alai. Ya. Hadis yang kedua sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Ya, ketika beliau dalam sakaratul maut. Beliau mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Kapan ini keadaannya? Ketika sakaratul maut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Hadis Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, 5 hari atau 5 malam sebelum beliau wafat. Menjelang wafatnya beliau, hari-hari menjelang wafatnya beliau. Beliau mengatakan ini abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil, sampai syahidnya ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, ingatlah, jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Fa inni anhakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Hadis bagaimana yang kita sebutkan, yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Jundub bin Abdullah, hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kesamaannya? Sama-sama melarang dan memperingatkan dengan keras. Ya. Pada hadis yang di pertama beliau mengatakan syirarul khalq ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Apa sebabnya tadi? Menggabungkan dua kejelekan, menjadikan kubur sebagai masjid, yang kedua memasang gambar dan patung-patung di masjid tersebut. Yang maksud masjid di sini tempat ibadah. Baik. Hadis yang kedua, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ancaman dengan laknat. Ya, kita sudah jelaskan bisa bermakna khabar bahwasanya Allah memang sudah melaknat mereka dengan sebab itu, atau ini doa dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa beliau atas mereka. Sama-sama mengkhawatirkan. Yang ketiga, ya, larangan fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini persamaannya. Apa yang menjadi perbedaannya? Waktunya. Ya. Hadis yang pertama waktunya adalah ketika beliau masih sehat. Hadis yang kedua ketika beliau dalam sakaratul maut. Hadis yang ketiga adalah 5 hari sebelum beliau wafat. Ya. Menunjukkan bahwasannya ini adalah perkara yang beliau ulang-ulang dalam hidup beliau, bahkan ketika beliau menjelang wafatnya, hari-hari menjelang wafatnya, bahkan ketika beliau sakaratul maut. Ya. Menunjukkan apa? Ini adalah perkara yang perlu, sangat harus kita perhatikan. Kenapa diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Karena pentingnya perkara ini, karena urgennya perkara ini. Ya. Dan karena ya kekhawatiran beliau. Dan terjadi ya ketika kubur-kubur dijadikan tempat ibadah. Ya. Ingat beliau mengatakan atau yang beliau larang menjadikan kubur sebagai masjid. Beliau belum mengatakan di sini atau dalam bab ini, ya. Kita belum sampai pada perkataan istilahnya atau dalil-dalil menunjukkan larangan beribadah kepada selain Allah di masjid atau di kuburan. Masjid. Ya. Apa yang terbayang di benak antum ketika dikatakan masjid? Ibadah apa yang ada di situ? Di antaranya apa? Salat. Itu yang paling ya, paling identik dengan masjid adalah ibadah apa? Salat. Karena itu akan kita baca keterangan. Setelah ini kita baca keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu taala faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Ya, ini di matan. Dan ini adalah kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Qauluhu faqad nahaha anhu fi akhir hayatihi ila akhirih, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Faqad nahaha anhu fi akhir hayatihi. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Tadi yang kita sebutkan tadi. Beliau melarang di akhir hidup beliau. Ya. Dan bahkan beliau melarang dan melaknat dalam keadaan beliau fi siyaq, yaitu dalam keadaan beliau ya tadi sakaratul maut. Melarang dalam setiap keadaan beliau melarang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam menjelang kematian beliau. Beliau larang umat ini untuk meniru kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu apa? Menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Kemudian beliau menjelaskan, wassalatu indaha min dhalik wa illam yubna masjid. Termasuk menjadikan kubur itu sebagai masjid adalah salat. Ya. Salat di kuburan. Min dalik wassalatu indaha, yaitu indal kubur, di sisi kuburan. Min dalik, dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di situ masjid. Ya. Jadi larangan bukan hanya sekedar ya ada kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid, ya ya betul-betul bentuk bangunan ini dilarang jelas, tapi bukan hanya sekedar itu. Beribadah ya, sholat di situ ya, sholat di situ. Ini juga termasuk ya, termasuk apa? Termasuk dalam menjadikan kubur sebagai masjid. Ya. Kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, qauluhu wassalatu indaha min dhalik wa illam yubna masjid indaha ay al-qubur, yaitu di sisi kuburan. Wa qauluhu min dhalik ay min ittikhadiha masajid, termasuk dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Wa ala hadha, dan berdasarkan ini, fala tajuzu as-salatu indal kubur. Ya, kalau begitu tidak boleh di sisi salat di sisi kuburan. Ya, lalu bagaimana kalau ada orang misalnya, ya, dan di situ ada riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan seorang wanita, ya, perempuan yang dia suka membersihkan masjid Nabawi. Ketika itu beliau sudah tidak melihat perempuan tersebut dan kata sudah wafat. Beliau tidak tahu. Ya, ditunjukkan di mana kuburannya, beliau menyolatkan jenazah. Ya, bukan sholat biasa, tapi sholat jenazah. Nah, ini masyru', seperti ini nggak apa-apa. Ya, kalau seorang misalnya luput sholat jenazah dan mayitnya sudah dikuburkan, ya sholat di situ. Bukan sholat apa, tapi sholat jenazah. Ya, sholat jenazah, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah sholat di sisi kuburan. Kenapa? Ini kan pertanyaan di tiap hari, tiap kalau ada ketemu apa namanya, ya, pertemuan kita katakan, kenapa sekarang kenapa? Kenapa harus di situ? Kenapa baca Quran di kuburan? Kenapa baca sholat di kuburan? Karena di situ ada ta'zim. Ada bentuk ta'zim, pengagungan terhadap penghuni kubur, dan itu yang dilarang. Walaupun dia beribadahnya kepada Allah, tapi dia merasa bahwasannya ibadahnya di kuburan itu lebih khusyuk. Salatnya di kuburan itu lebih khusyuk. Membaca Al-Qur'an di kuburan itu lebih khusyuk. Nah, ini yang bahaya. Walaupun dia ikhlas kepada Allah, tapi dilarang. Ya. Tapi dilarang. Ketika dia melakukan itu di kuburan. Kenapa? Dharae. Apa itu dharae? Jalan yang akan mengantarkan dia, celah yang akan mengantarkan dia kepada perkara yang lebih besar. Apa itu? Asyirku billah. Dalam bentuk apa? Tadinya ya betul dia beribadahnya kepada Allah, lama-kelamaan beribadahnya kepada penghuni kubur tersebut. Atau mungkin dia tidak, tapi orang yang setelahnya enggak tahu. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh, enggak tahu. Mereka melihat, ya, orang-orang tua mereka beribadah sholat di kuburan, baca Quran di kuburan. Ya, mungkin orang-orang tua tersebut sholatnya adalah kepada Allah, membaca Al-Qur'annya karena Allah. Tapi siapa yang bisa menjamin generasi berikutnya akan melakukan hal yang sama? Ya. Wassalatu indaha min dhalika wa in lam yubna masjid. Walihada, kita baca. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim min hadithi Abi Marsad Al-Ghanawi an yusalliya ilal kubur. Ya. Faqala la tusallu ilal kubur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim larang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat ilal kubur, menghadap kuburan. Ya, di sini ilal kubur, indal kubur, sama hukumnya. Ya, karena apa? Karena maksudnya ada, yaitu ta'zim, ta'zim kepada penghuni kubur ini. Walaupun dia sholatnya untuk Allah, tapi ta'zimnya, bentuk ta'zimnya, pengagungnya ada. Ya, dengan nama hubbus salihin, cinta terhadap orang-orang soleh, tapi cinta yang keliru. Wahuwa makna qauliha, khasya an yuttakhadha masjidan, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Dan ini adalah makna perkataannya ha. Kenapa ha? Yaitu kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Khasya an yuttakhadha wa yuttakhadha masjidan. Ya. Beliau khawatir kubur beliau dijadikan masjid, yaitu orang sholat di situ. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena para sahabat, dan sungguhnya para sahabat, lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Ya, mereka tidak membangun di sekitar kubur Rasulullah SAW masjid. Ya, ingat bahwasannya Masjid Nabawi itu ada sebelum kubur Rasulullah, dan Rasulullah wafat di hujrah, ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan al-anbiya mereka dimakamkan di tempat mereka wafat. Ya. Nah, pertanyaannya kemarin, masya Allah, kemarin, ya, ada yang bertanya secara khusus pada Al-Ustaz Dzulqarnain hafizahullah. Di antara syubhat, mereka yang membolehkan bahwasanya sholat di kuburan itu boleh, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah beliau, dan beliau di mana salatnya ketika itu setelah itu? Kan di rumahnya. Ya. Kan? Gimana coba? Ya, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Rasulullah SAW dikubur di rumah beliau. Kemudian setelah Rasulullah SAW dikuburkan, di mana Aisyah sholat? Ya di situ, ya kan, di rumah beliau. Berarti boleh dong, lo Aisyah sholat di situ. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikuburkan di hujrahnya Aisyah. Tapi disebutkan bahwasanya ruangan tidak hanya satu ruangan di situ. Ya, dan ada yang membatasi beliau sholat di ruangan yang lain, bukan di ruangan yang sama dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini tidak termasuk. Ya. Dan tidak menjadi dalil bagi orang yang melakukan ini dengan alasan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Sama sekali tidak menjadi dalil. Ya. Yang kedua, bagaimana yang pernah kita janjikan? Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan sering jadikan dalil. Kan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ya, jelas itu ada kubah hijaunya itu. Ya. Ya, kita pernah janjikan jawaban. Jawabannya, al-wajhul awwal annal masjid lam yubna 'alal qabri bal buniyal masjidu fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cara menjawabnya yang pertama, bahwasanya masjid tidak dibangun di atas kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masjid Nabawi itu dibangun semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas kuburan sama sekali. Ya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua kita jawab, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid hatta yuqal inna hadha min dafni salihin fil masjid bal dufina fi baitihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau tidak dimakamkan di masjid. Beliau tidak dikuburkan di masjid, beliau dikuburkan di rumah beliau, yaitu di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya beliau dikuburkan di masjid? Tidak. Beliau tidak dikuburkan di masjid. Yang pertama, masjid tidak dibangun di atas kuburan beliau karena yang membangun masjid itu adalah beliau. Yang kedua, bahwasanya beliau tidak dimakamkan di masjid, tapi di rumah beliau yang kebetulan di samping masjid. Ini sisi yang kedua. Yang ketiga, al-wajhu salis, anna idkhala buyutir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa minha baitu Aisyah ma'al masjid laisa bittifaqi minas sahabah bal ba'da anin qarada aktsaruhum wa lam yabqa minhum illa al-qalil. Ya, bahwasanya ketika diperluas masjid, ya, diperluas masjid, ya, sehingga idkhal baitir rasul, masuk rumah rasul, dan diantaranya adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersama masjid, ini bukan itifaknya para sahabat, tidak terjadi pada zaman sahabat. Ya, bal bada anin qarada aktsaruhum, bahkan setelah sebagian besar dari para sahabat itu wafat. Ya. Walam yabqa minhum illal qalil, tidak tersisa dari mereka kecuali sedikit. Tidak ada yang masih hidup kecuali sedikit saja dari para sahabat. Wa dzalika am 94 minal hijriyah, minal hijrah takriban. Tahun 94 Hijriah. Ya, kalau tidak salah pada masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan, kalau tidak salah, atau Marwan bin Al-Hakam, antara dua itu. Kalau tidak salah. Ya. Baik. Para sahabat tidak sepakat. Pertama, falaisa mimma ajazahu sahabah au ajma'u alaihi. Dan apa yang terjadi ketika itu bukan hal yang disepakati oleh para sahabat. Ya, mereka tidak ijma' terhadap perkara tersebut. Ma'anna ba'dahum khalafa fi dhalik wa mimman khalafa aidan Sa'id bin Musayyab min at-tabi'in falam yarda bihadzal amal. Sebagian mereka menyelisihi, tidak setuju dengan perkara ini, dan yang diantara tidak setuju adalah Sa'id bin Musayyab. Ya, dari kalangan tabi'in. Beliau juga tidak ridha terhadap perkara ini. Ya. Ini bukan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang keempat, dalam keadaan demikian, apa yang terjadi sampai saat ini, annal qabra laisa fil masjid hatta ba'da idkhalihi li'annahu fi hujratin mustaqillatin anil masjid falaisal masjidu mabniyan alaihi. Ya, sampai saat ini, sampai detik ini, kubur itu bukan berada di dalam Masjid Nabawi. Tidak. Ya, walaupun setelah dimasukkannya rumah Aisyah dan rumah istri-istri Nabi yang lainnya di dalam perluasan masjid, karena dia berada di hujrah, ya, di ruangan yang tersendiri, terpisah dari masjid. Ya, dan di situ ada tiga dinding disebutkan oleh saya di sini. Falaisal masjidu mabniyan alaihi. Masjid tidak dibangun di atasnya. Ya. Walihadza ju'ila hadzal makan mahfudzan mahutan bi salasati judran. ya, dijaga dan dikelilingi oleh tiga tembok. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang nyentuh-nyentuh, ngusap-ngusap, itu bukan kubur Nabi, itu masih dindingnya saja. Walaupun yang mereka lakukan salah. Ya. Dan selalu ditegur oleh para petugas. Iya kan? Ya. Salah, itu bukan kuburan yang di mereka itu. Bukan, itu bukan kuburan, itu dindingnya, temboknya. Kuburannya masih di sananya lagi, gak kelihatan. Memang sengaja disetting seperti itu. Ya, dan siapapun yang datang, pernah datang ke sana, bisa menyaksikan bahwasanya itu adalah bagian terakhir dari masjid. Ya, artinya bukan di tengah gitu, enggak kan? Kalau di sini kiblat kan sebelah sananya. Ya enggak? Ya, setelah itu apa? Keluar. Ya. Jadi sama sekali ini tidak bisa dijadikan dalil. Ya, walaupun mungkin sebagian orang, artinya kalau kita ditanya dan kita bilang, jawab ini, empat jawaban ini. Pertama, ingat ya, masjid tidak dibangun di atas kuburan. Bukan di atas sebuah kuburan Nabi. Rasulullah yang bangun masjid tersebut. Dalam keadaan beliau masih hidup. Yang kedua, beliau ketika diwafatkan, tidak diwafatkan di dalam masjid. Tapi di dalam rumah beliau. Yang ketiga, perluasan masjid sampai meliputi rumah-rumah beliau dan diantaranya adalah rumah Aisyah, itu terjadi setelah sekian banyak para sahabat yang wafat tahun 94 Hijriah. Ya, beliau wafat tahun berapa? 10 Hijriah kan? Berarti 84 tahun setelah wafatnya beliau. Kira-kira sahabat yang masih hidup ketika itu, ya, ketika beliau wafat umur berapa kira-kira? Ya, Abu Bakar jelas sudah tidak ada, ya, Umar, Utsman, Ali. Ya, sebagian kecil para sahabat saja yang masih hidup, yang umurnya betul-betul panjang, ya, atau yang ketika Rasulullah SAW wafat mereka masih sangat muda. Ya. Dalam keadaan mereka tidak menyepakati, tidak ijma' mereka ini, dalam keadaan banyak para ulama, para tabi'in yang terasa imam sahib yang tidak ridho terhadap perkara ini. Ya. Dan dalam keadaan demikian, dari sisi yang keempat kita katakan bahwasanya masjid beliau pun sampai saat ini tidak berada di dalam masjid. Kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berada di dalam Masjid Nabawi, tapi di luar. Ya, dibatasi dengan tembok-tembok, dinding-dinding. Tidak. Ya. Itu yang harus kita pahami. Ya, karena itu menjadi syubhat yang terkuat. Ya. Nabi aja di dalam masjid. Nah. Kalau kita enggak tahu jawabannya kan? Ya. Langsung terdiam kan? Tadinya udah semangat, gak boleh, karena Nabi aja di dalam masjid. Bengong nantinya. Ya, jangan sampai bengong kita. Karena semangat gak punya ilmu tadi. Ini jawabannya seperti ini. Tadi juga tuh. Bagaimana dengan Aisyah? Ya, Aisyah sholat di mana? Aisyah sholat di ruangan lain. Bukan di ruangan yang ada di kuburannya. Ada kuburannya, beda. Ya. Ini jawabannya demikian. Baik, kita lanjutkan. Aduh, harusnya selesai malam ini. Qala fa inna sahabat lam yakunu li ibn haula qabrihim masjidan. Ini juga kalam Syekhul Islam menegaskan bahwasanya para sahabat mereka tidak membangun di sisi atau di haula qabrihi, di sekitar kubur beliau masjid, tidak. Ya. Wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad tukhidha masjidan. Dan setiap tempat yang dimaksudkan untuknya salat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Ya. Apa maksudnya? Kadang dia hanya sekedar ruangan. Ya, misalnya, ya, ruangan misalnya ada di kantor misalnya. Tadinya itu bukan diperuntukkan untuk masjid, tapi ada ruangan kemudian disetting untuk musola, ya, digunakan untuk orang sholat, maka itu dinamakan juga tempat itu dijadikan masjid, ya, tempat orang beribadah, tempat orang sujud. Ya, ini termasuk yang dilarang. Ya, ketika kusidat kuburan itu kusidat fiha sholat, ini berarti menjadikan kuburan tersebut masjid. Ya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat, ya, ketika orang itu sholat di situ atau setiap tempat dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilatil ardu ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat lil ardu, dijadikan bagiku ini bumi masjidan wa tahura, sebagai masjid dan suci tanahnya. Di dalam hadis yang lain beliau mengecualikan dua tempat. Apa dua tempat tersebut yang bukan sebagai masjid? Hah? Kuburan, al-maqbarah wal-hammamah. Kuburan dan hammamah. Hammam. Ya. Dan toilet, kamar mandi. Ya. Dikecualikan dua hal ini. Semua tempat itu adalah masjid kecuali dua tempat ini. Ya. Terus apa lagi yang kita akan lihat, kita sudah janjikan nanti kita selesai bab ini, kita akan lihat, kita akan membandingkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan, yang berkaitan dengan kubur, apakah itu ziarah kubur, apa yang harus dilakukan di kubur, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan kubur-kubur ini sebagai tempat ibadah mereka. Itu berbeda 180 derajat. Bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat, ziaratul kubur masyru'ah. Ya, kita ingatkan saya lagi ini. Bahwasanya ziaratul kubur masyru'ah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahi. Ya. Apa fungsi dari ziaratul kubur? Fungsinya ada dua. Yang kembali kepada zair, orang yang berziarah, yang dan yang kedua adalah yang kembali kepada mereka al-mauta, orang-orang yang ada di kuburan tersebut, yang terkubur tempat itu. Ya. Manfaatnya kembali ke situ. Yang kembali kepada az-zair adalah tadi tadzkiratun lil maut, sebagai pengingat bagi dia terhadap bahwasanya dia akan mati. Dia menjadikan mereka yang sudah wafat, yang mendahului dia ini, sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat dia, sebagai pengingat dia. Karena kita diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Caranya apa diantaranya? Ziaratul kubur. Ya. Dan diantara yang kembali kepada seorang orang yang berziarah adalah pahala ibadah. Karena ziaratul kubur ibadah. Tapi dengan yang masyru'ah. Dengan cara yang syariat tadi. Dengan cara yang sesuai dengan syariat. yang kembali kepada orang yang diziarahi, yaitu orang-orang yang dalam kuburan tersebut, adalah apa? Doa kita. Ketika kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengampuni dan merahmati mereka. Bukan justru berdoa kepada mereka, mintanya kepada mereka, bukan. Atau menjadikan mereka sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah, bukan. Ya, bukan. Tapi kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni mereka dan merahmati mereka. Manfaatnya buat siapa? Mereka. Ketika didoakan oleh orang-orang yang berziarah ke kuburan mereka, itu ya fungsi manfaat dari ziaratul kubur yang masyru'ah. Wallahu ta'ala alam. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.